Hidup IPD. Wow, lah yang ini ora usah tawuran. Cukup lama cinta kita bila cukup lama sudah cukup sudah perjuangan kita cukup sudah untuk membina mahligai cinta rumah tangga yang bahagia tapi kini apa yang terjadi? Kau bersanding dengan orang lain. Tak kusangka engkau tak setia. Tak kusangka, tak kuduga engkau tak setia. Tak kuduga. Ku harapkan doamu untukku agar aku tabah selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Kasih tepuk-tepuk.